seperti pembahasan di pertemuan sebelumnya, baik yang manis atau pahit, baik yang enak atau tidak, kita harus menerima, harus ridha. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur segala sesuatunya. Dan kita miliknya Allah, semuanya tergantung kepada pemiliknya. Orang punya motor. Orang punya motor. Lah motor itu mau dipakai atau ditaruh? Mau dicuci atau tidak? Tergantung yang punya. Mungkin orang lain ngelihat, cik rusuh nih sih. Cik teman-teman motor sampai kayak ngono enggak diumbab belas. Orang lain yang enggak punya, tapi dia enggak punya hak untuk mengambil motor itu kemudian mencucinya. Atau motor itu berhenti, beli, ditaruh, gak pernah dipakai atau jarang dipakai. Kita mungkin bisa berkata, lapo tuku motor. Kalau jarang dipakai, jarang dikeluarkan, ditaruh, tok, larang meneng. Kita bisa berkata itu, tapi semuanya tergantung kepada si pemiliknya. Lah kita ini miliknya Allah. Kita ini punyanya Allah. Setiap kali kita tertimpa musibah, kita selalu menyatakannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita lillah, miliknya Allah, untuk Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah raji'un, kembali. Kenapa? Memang kita pemiliknya. Karena Allah pemiliknya. Mau tidak mau kita akan kembali. Nah, kita ini kan budak. Majikan ketika mengizini budaknya untuk refreshing, untuk pergi ke sana kemari, tapi tetap kembalinya budak itu kepada sayyidnya. Kita ini budaknya Allah. Allah sekarang mengizini kita hidup di atas dunia, tinggal di atas dunia. Tapi mau enggak mau, kita nanti ini kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu apapun yang terjadi, yang kita terima, yang kita timpa, mau tidak mau kita harus ridha. Kita harus puas. Kita harus rela. Karena itu di sini dikatakan apa? Bal milal wajib alaik, dan termasuk kewajiban atasmu, anta atagida, kamu yakin, anna jami'a af'alillahi waqa'at ala wajhin, bahwasanya segala perbuatan Allah itu terjadi sesuai kehendak Allah, sesuai rencana Allah, bukan tidak sesuai. Semua yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu terjadi sesuai rencana, sesuai keinginan. Terkadang orang itu enggak menerima. Enggak mungkin lek fulan ngongkon ngene, enggak mungkin, enggak percaya dia. Kenapa? Menurut dia enggak mungkin sampai fulan itu memerintahkan yang jelek untuk dia. Tidak masuk di akal menurut dia. karena mungkin dia menganggap fulan itu sempurna, nggak mungkin memerintahkan yang jelek atau yang tidak baik. Tapi ternyata terjadi, benar-benar fulan memang yang memerintahkan. Sama dalam kehidupan kita ini, terkadang kalau yang nggak enak, kita nggak mungkin Allah memberikan cobaan kepadaku seperti ini. Ini gara-gara fulan ini gara-gara fulan ini. Lalu kita melupakan bahwasanya ini semua terjadi karena Allah. Allah yang membuat. Tapi dia, kita nggak menerima. Di semua yang terjadi kepada kita itu sesuai dengan kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi kewajiban kita meyakini hal tersebut. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang lebih baik di dalam menghukumi. Tidak ada yang lebih adil di dalam mengadili. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah, dan juga tidak ada yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segalanya. Di dalam menghukumi, di dalam mengadili, dan yang lain sebagainya. Karena itu pertanyaan di dalam Al-Qur'an, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita disunahkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bukankah Allah itu paling bijaknya hakim di dalam menghukumi? Paling tepatnya hakim di dalam menghukumi. Paling adilnya hakim di dalam mengadili. Kita jawab, bala, iya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Atas itu aku juga menjadi saksi. Jadi saksi keadilan Allah, kebijakan Allah di dalam menghukumi, di dalam mengadili. Apakah ada seperti Allah? Gak ada. Yang paling sempurna, yang paling utama, dan yang paling bijak, dan yang paling adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ini adalah hukmur ridha. Ini adalah hukmur ridha bi af'alillahi ala wajhil ajmal. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatannya Allah sesuai dengan rencana, karena tidak ada yang mengadili, tidak ada yang lebih bijak, tidak ada yang lebih utama, yang tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah, itu adalah hukmur ridha. Jadi orang kalau sudah meyakini hal itu, dia adalah ridha. Ridha dengan cara apa? Ala wajhil akmal, dengan cara yang paling sempurna. Enggak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, kegalauan, kegelisahan darinya. Wis 100% yakin. Tidak ada yang lebih bijak dari Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Tidak ada yang lebih utama, lebih sempurna dari Allah di dalam memberikan sesuatu yang terjadi kepadaku dari Allah. Bukan berarti Allah enggak adil. Ini paling adilnya Allah memberikan kepadaku. Pasti ada sesuatu. Kenapa Allah memberikan ini kepadaku? Tidak menyalahkan Allah, tidak murka dengan apa yang diberikan oleh Allah, tapi dia mengatakan ini adalah keadilan Allah. Pasti Allah memberikan ini kepadaku tepat, pas, cocok. Enggak bleset sama sekali, sesuai. Pada waktunya, pada tempatnya, pada saatnya. Nah, ini adalah orang yang ridha dengan cara yang paling sempurna. ada pun dengan tafsil, dengan perincian. Fainal umur allati takhusuka biha allati takhusuka ala kismen. Perkara, urusan yang khusus untukmu itu terbagi dua. Perkara yang khusus untukmu itu terbagi dua. Yang pertama, mayal zamuka, apa yang menjadi kewajiban, keharusan yang ada pada dirimu atau yang pasti ada pada dirimu, seperti kasihati, kesehatan, wal ghina, kecukupan. Ini tidak ada satupun manusia yang terlahir di atas dunia sehat apa sakit. Jadi secara keseluruhan atau global, orang lahir itu sehat. Kita bahas kebanyakan. Kalaupun ada yang lahir sakit, itu jarang dan sedikit dari yang banyak. Sekarang masa kita bisa katakan enggak mesti loh. Kepastiannya orang lahir itu sehat. Masa kita hukumi air laut itu karena yang sedikitnya? Karena sedikitnya kita hukumi najis kabeh iki, poe najis, enggak bisa. Jangan kita hukumi karena yang sedikit sehingga yang banyak juga menjadi najis karena yang sedikit ini, enggak bisa. Sama dengan manusia ini lahir, enggak mesti sehat. Loh benar, enggak mesti memang. Tapi dari banyaknya bisa kita pastikan orang lahir itu sehat. Memang benar, enggak semuanya sehat. Tapi karena banyaknya bisa kita bilang sehat. Jangan karena yang sedikit. Dihitung siji loro. Nah, dari banyaknya rumah, dari kanan ke kiri, lahir banyak yang sehat apa banyak yang sakit? Banyak yang sehat. Begitu juga kecukupan. Nah, bagian ini hampir tidak ada gambaran orang murka. Orang dikasih kesehatan murka. Oh no, enggak mungkin. Ngamuk, lapo aku dikasih waras. Aku kepingin loro, enggak ada. Pasti orang dikasih sehat, senang gembira dia. Enggak ada gambaran orang dikasih oleh Allah sehat murka, enggak ada. Begitu juga kecukupan. Enggak ada orang dikasih kecukupan murka, enggak ada. Yang ada kalau dikasih sakit, dikasih kekurangan dia murka. Tapi kalau dikasih kecukupan, dikasih kesehatan, enggak ada yang murka. Karena itu tidak ada gambaran bagi orang yang sehat, orang yang cukup itu murka, kecuali menurut pandangannya melihat orang yang lebih dari dia, baru bisa murka. Dikasih kesehatan, dikasih kecukupan, ada orang yang lebih dari dia, itu dia baru bisa murka. Ayo, awak dhewe luwih sregep ibadah, lebih istiqomah, ketaatan daripada dia, kok iso luwih sugih? Kok bisa dia lebih banyak? Ini murka, kenapa? Melihat yang lebih dari dia. Melihat yang lebih baru bisa murka. Tapi kalau enggak melihat yang lebih, atau bahkan melihat yang di bawahnya, dia pasti akan senang dan gembira. Karena itu memang Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Jangan kita ngelihat yang di atas kita. Ngelut tok ae, uripe bendino. Bangun rek. Awak dhewe iki opo nak bangun-bangun iki. Ngelihat yang di atasnya. Awak dhewe mulai ben sepedae iku. Iku wis ganti balak-balik. Ya ngeluh akhire bendino. Ngelihat orang yang lebih banyak dipikir. Lihat orang yang lebih kaya dipikir, ngeluh. Tapi kalau kita di dalam urusan dunia ngelihat yang di bawah, alhamdulillah duwe sepeda motor walaupun elek-elek ini. Nah, ketimbang tonggoku iku sakone nang di mancal. Nang rono nang rene mancal. Kate lunga soro alhamdulillah aku duwe sepeda motor walaupun elek-elek ini sik iso. Nek lunga rono rene ambek sepeda motorku iki. Loh, kita bisa bersyukur, bisa ridho. Kalau urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Kalau urusan akhirat, lihat orang di atas kita. Lihat orang yang aktif 5 waktu di masjid. Lihat orang yang aktif membaca Al-Quran. Lihat orang yang aktif menghadiri majelis ilmu. Lihat orang yang aktif melakukan kebaikan, ketaatan. Lihat, ya Allah, kapan aku bisa ngono? Jangan lihat orang di bawah kita. Selutung alhamdulillah aku sik melu ngaji walaupun seminggu pisan. Daripada yo kok ndak tau melu ngaji blas. Lah keliru. Ndak naik malah mudun turun. Ngelihat yang atas. Itu dalam urusan, karena itu kalau kita melihat sehat, cukup tanpa melihat kanan kiri kita, kita enggak akan murka. Tapi kalau kita ngelihat kesehatan atau kecukupan, lihat orang yang lebih dari kita, ada gambaran itu bisa murka. Nah, tapi tetap ketika kita melihat orang yang lebih dari kita di dalam kesehatan ataupun kecukupan, tetap kita diwajibkan untuk ridha dengan apa yang telah dibagi, yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Apapun harus ridho. Jangan karena ngelihat yang lebih kemudian kita murka. Enggak ridho, enggak nerima. Harus nerima. Harus pasrah. Karena apa? Karena kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah berhak melakukan apapun yang dikehendaki di dalam kepemilikannya. Kita kepemilikan Allah. Jadi Allah memiliki hak berbuat apapun kepada kita. Mau ngasih kita segitu, ngasih yang lain lebih, itu kehendak Allah, haknya Allah. Sama persis dengan orang tua. Orang tua mau ngasih anaknya yang ini lebih daripada yang ini, itu haknya Allah. Haknya orang tua. Terserah orang tua. Enggak boleh anak kemudian, anaknya pak, adik atau mas dikai lu yakin aku. Aku jauh bodoh. Nah, ini kurang ajar sama orang tua. Kurang ajar sama orang tua. Ya apa? Diam. Haknya orang tua di dalam memberikan apa yang dia miliki untuk anaknya. Jangan anak ngatur orang tua, jangan anak protes kepada orang tua. Sama kita hambanya Allah ini, jangan protes, jangan marah, jangan murka dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Yang telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan antara kita dengan saudara kita dan yang lain sebagainya. Atau kita kalau tidak berpikir seperti itu, kita tanamkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita, memilih untuk kita yang paling pantas untuk kita dan yang paling cocok untuk keadaan kita. Oh, kenapa Allah memberikan kita seperti ini, tidak memberikan seperti itu? Mungkin ini yang paling pantas untukku. Ini yang paling cocok untukku saat ini. Itu harus kita tanamkan. Jadi enggak murka kita. Sekarang kita kan enggak tahu. Kita sama-sama enggak tahu dalam kehidupan kita ini. Kita enggak tahu. Nanti besok. Yang pantas, yang cocok buat kita enggak tahu. Yang melihat itu kan orang lain. Kita kalau beli pakaian, kita kalau berpakaian, yang melihat cocok atau enggaknya itu siapa? Diri kita atau orang lain? Orang lain. Terkadang kita beli ngajak istri atau ngajak teman, kita pakai. Mereka mengatakan, iya cocok, baru kita beli. Kita enggak mengatakan cocok, enggak kita beli. Kita tahu dari mana cocok atau enggaknya. Dari orang lain. Entah itu istri, entah itu teman, atau yang lain sebagainya. Dari orang lain, bukan dari diri kita. Cocok aku gawe iki. Apa yang gak cocok kalau semua yang kita pakai dan kita lihat sendiri? Gak ada orang yang mengatakan, wele era ikuan. Gak ada semua. Wanteng ya. Gak ada yang ngomong dirinya elek. Begitu juga di dalam memakai sesuatu, pasti dia ngomong apa cocok. Tapi yang lihat itu orang lain, yang menilai orang lain. Dan juga terkadang sesuatu yang kita beli gak cocok untuk kita saat ini. Misalnya ini, kita kurus, kemudian beli baju. Baju itu semestinya gak cocok kalau untuk orang kurus. Mati rek, ndelok dhewe ra cocok. Mati. Lah orang bakal menertawakan. Kenapa? Baju itu gak cocok untuk dia sekarang. Kalau dia agak gemuk baru cocok. Baru bagus. Ini enggak, dia beli waktu kurus. Loh. Gak pantas untuk dia, gak cocok untuk dia saat ini. Like Allah juga gitu. Allah tidak memberi, Allah tidak mengasihi kepada kita sesuatu kecuali yang paling pantas dan paling cocok untuk keadaan kita. Karena itu jangan murka sudah, kita dikasih oleh Allah sakit sekarang. Dikasih oleh Allah sakit sekarang, terima. Berarti ini sakit ini datang kepada kita yang paling cocok. Dan mungkin yang paling tepat. Bisa kita bayangin, kita gak tahu. Mungkin kalau saya gak sakit, bisa melakukan maksiat ini, maksiat itu. Mungkin kalau saya gak sakit, saya akan melakukan ini, melakukan itu. Alhamdulillah saya dikasih sakit. Contoh misalnya seperti kemarin. Ada anak muda, mendadak siang dikasih demam tinggi. Pusing kepalanya. Subuh waras. Subuh, sembuh. Itu berarti apa? Keadaan yang paling cocok untuk dia saat itu. Yang paling pantas itu. Kenapa? Mungkin kalau tidak, dia akan minum, dia akan berzina, dia akan melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Dikasih sakit, belum cocok. Kalau dia murka, salah dia. Karena dengan sakit itu dia diselamatkan. Dengan sakit itu dia dihindarkan dari kejelekan, kemaksiatan, keburukan. Tapi karena orang itu gak ngerti, karena orang itu gak paham, kadang dia murka. Nah karena itu intinya kita ini harus ridho, harus rela. Karena kita gak tahu apa yang pantas, apa yang cocok untuk keadaan kita, saat itu gak ada yang tahu kecuali Allah. Karena itu kalau dikasih, kita minta kaya dari suki-suki, itu Allah tahu. Kita kalau dikasih kaya sekarang, minggat. Jauh dari ketaatan, jauh dari kebaikan. Kenapa? Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maksiat. Kemungkaran. Enggak dikasih sama Allah sekarang. Lalu itu berarti karena cintanya Allah. Karena bahagianya Allah dengan kita. Sehingga gak dikasih oleh Allah. Direpotkan sama Allah. Susahkan dulu. Lah kalau sudah keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya itu sudah kuat di dalam hatinya. Gak bisa dirubah dengan apapun yang datang kepada dia. Baru Allah akan berikan kekayaan. Gak berubah. Kalau dulu dikasih, minggat bisa hilang. Tapi gak dikasih sama Allah dulu, karena itu adalah keadaan yang paling cocok buat dia. tidak menjauh supaya tidak menghindar dari ketaatan kebaikan. Itu yang harus kita tanamkan. Yang pertama, Allah memiliki hak 100% berbuat apapun yang dikehendaki di dalam kepemilikannya. Yang kedua, kita tidak tahu sesuatu yang paling cocok dan paling pas untuk diri kita dalam keadaan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mau tidak mau kita harus ridho, kita harus rela, kita harus puas dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatunya yang cocok, yang pas buat kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan lutuf, kebaikan, kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan segala sesuatu pada waktu yang tepat, di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang tidak merubah keadaan kita ke yang lebih jelek, akan tetapi merubah keadaan kita ke yang lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dari sebelumnya. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.